segala cerita, kekayaan bisa menenangkan, keberkahan yang menenangkan. Ini ruangan indah karena warna-warni nih. Coba lihat, ada hijau ini. Coba kalau sewarna ini hitam, dinding hitam, lampu hitam, cat hitam, ini konjen horror namanya. Gak ada yang nyaman. Dengar orang yang nyanyi, yang ngaji, Bismillahirrahmanirrahim, itu jadi enak karena suaranya berwarna. Lagu Bintang Kecil itu enak bukan karena syairnya. Apa yang aneh bintang kecil kayak gitu ya? Bintang kecil di langit yang biru, cuman suara. Coba kalau rata, bintang kecil di langit yang biru amat banyak. Itu depresi tengah-tengah. Benar? Ini serius, akhirnya ini ketawa-ketawa berbobot harusnya. Mata indah karena melihat warna, telinga indah karena suara berwarna, hidup juga indah kalau hidup berwarna. Itulah sebabnya ada dipuji, dicaci, sehat, sakit, ada, tiada, datang, pergi, disukai, dimurkai. Itu just color. Apa? Kan ada just hujan, just color ya. Hanya warna. Tes, ibu. Ibu mau dipuji suami ibu enggak? Jawab, harus punya keputusan, ibu mau atau tidak? Nah gitu, jangan suka ngambang hidup ini ya. Ibu mau dipuji suami? Mau. Pak, tes. Setiap lihat istri, puji sebanyak mungkin. Lihat hasilnya. Belum juga mulai, pujinya udah bosan, Pak. Bangun tidur, duhai istriku, engkau bagai rembulan dari jauh sekali. Karena kalau dekat sama-sama tahu ya. Mau masuk ke kamar mandi ketemu lagi, duhai istriku, engkau bagai gelembung sabun. Pas ke dapur ada lagi, duhai istriku, engkau bagai ceplok telur. Lima duhai mual ya bu ya. Maaf. Jadi jangan heran, jangan heran kalau ada yang suka, ada yang tidak suka, sehat, sakit, mudah, susah, ya, gembira, sedih. Ini hanya warna hidup. Kuncinya adalah sikap, bukan pada warnanya. Benar? Orang mau muji bagaimana kita bersikap, orang nyaci ya suka-suka dia bagaimana kita bersikap. Masya Allah. Nah, ridho, ridho bukan akhir, ridho itu awal. Nasi jadi bubur harus ridho, tapi cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, jadi bubur ayam spesial. Jadi kita nggak boleh berhenti dalam satu takdir, tapi kita harus bergerak ke takdir lainnya. Cuma nggak bisa bergerak kalau nggak ridho. Kayak belok, belok kiri, kanan, kanan, macet, pakai ke kanan, coba ke kiri, ah ini stres. Udah jelas di kanan, ya. Ada tuh, di Indonesia, sakit gigi, ridho sambil pergi ke dokter gigi. Sesampainya di dokter gigi ada tulisan, maaf, dokter hari ini tidak praktek, karena sedang sakit gigi. Hah, tahu gini saya gak akan pergi. Nah ini stres. Bagaimana gak pergi, udah nyampe. Banyak orang yang hidupnya tuh gak terima. Terima dulu, perbaiki. Gitu aja hidup, ya kan? Mau gimana lagi? Saya juga diuji oleh Allah. Di Indonesia mah nyaris gak pernah sakit gigi. Nah kemarin tuh sakit gigi itu kan sakit yang paling dramatis, Pak. Udah sakitnya gak bisa diceritakan, jarang ada yang nengok, ya kan? Kalaupun dia tengok bawa makanan, makin keki, ya kan? Karena yang makan yang nungguin. aduh Masya Allah sakit, dingin lagi ya, tapi tak gimana, udah episodenya begini gak bisa, kenapa ya di Indonesia saya gak sakit, ini kan lagi di Jerman ya, terima itu sakit, cenut-cenutan segimana juga pasti ada hikmat, sambil cari obatnya, sambil tobat. Gak perlu kita menyesali keadaan, yang perlu itu memperbaiki keadaan. Setuju? Hati ridho terhadap takdir yang ada, sambil ikhtiar memperbaiki takdir, jadi pindah ke takdir lainnya. Bisa itu, bisa dipahami ini Bu? Enak loh ya. Waduh jangan, wah coba kalau kita gak tinggal di Jerman, udah lagi di Jerman sekarang, pindah kemana? Yang cuma tuh pindah sana. Jangan suka berat terhadap yang udah, terima dulu. Coba tes ibu-ibu, Bu, kalau dipotret pilih, mendingan bagusan potretnya atau bagusan aslinya? Jawab. Hah? Mending bagusan aslinya, ah menderita. Kalau saya ingin gini, ah aslinya bagus, potretnya bagus, itu paling menderita. Jadi bagaimana kalau dipotret ingin bahagia, gak usah dipikirin hasilnya ya. Ah kita kan capek mikirin hasilnya, kan wajah yang ini bukan yang dipotret. Tapi dan kita mah suka gak nerima wajah yang ada. Makanya di Facebook, di BlackBerry itu diatur posisinya.